bawa lagu dangdut buat kalian semua. Ada yang bisa lagu ini? Ada? Oh gak ada. Satu buah lagu dari Bunda Rita Sugiarto.